yaitu apa? Induknya babun nida. Itu asalnya kan ya. Adapun kayak hamzah, kayak apa, itu nih farak tak. Itu hanya farak saja. Waila asal dalam babun nida itu adalah ya. Nah, wal ghalibu titini, dan yang ghalib umumnya isti'maluhu majruran, ya, isti'maluhu majruran, pemakaiannya dipakai majruran, dijerkan hunya kembali kemana ya anak anak mustaghatsu bihi itu biasanya majruran dijerkan dengan lam maftuhah. Ada jar lam maftuhah ikhwan. Apa ayat ada enggak? Jadi kalau enggak paham nanti. Ada enggak jar yang itu di fathah? Coba antum ingat-ingat guru jar. Kan li toh? Enggak ada lah kan? Tapi ini dengan lam maftuhah. Tulisan innama daqala alaihi lam, innama daqala alaihi lam duna sa'ir la taiban. Sebentar. Wa kanat maftuhatan litanazzulihi manzilatab dhamir wal lam tuftah ma'ad dhamir. Dan lam tuftah ma'ad dhamir. Perhatikan di sini. Kenapa dengan lam maftuhah? Wa kanat maftuhatan. Dan adalah lam ini di fathah. Lihat. Litanazzulihi. So, apa? Karena posisi lam ini menempati dia. Ya. Mangzilatad dhamir. Sekedudukan dong dhamir. Aili tanazzuli karena al-mustaghatsu bihi menduduki manzilatad dhamir. Sekedudukan dengan dhamir. Loh. Kenapa mustaghatsu bihi menduduki sekedudukan dhamir? Lihat insyaallah berikan. Walamu tuftah ma'ad dhamir. Lam itu di fathah dengan dhamir. Taib. Wa waju tanazzulihi li'anna kilahuma mukhatab. Dan segi. Ingat. Segi. Kenapa kok bisa menempati kedudukan keduanya? Karena sama-sama mukhatabnya. Paham kira-kira? Coba anak. Terus. Gak ada. Ya, tapi kalau paham, bisa kan ya, kalau saya tulis. Paham tak? Oh, tidak. Awas, kita sudah bagus ni. Cukup. coba tulis di situ Abu Said, sekalian Said, laka ya sekian yang lain besar rapopo tulis laka. Nah, coba Evan di sini lam, lam apa ini kan asal lika kan ya, karena ketemu sama bomir siapa kan di fathah, terus tulis lahum. Nah, orang-orang lihum itu gono ya, jadi ini posisinya lam mustaghafa itu kenapa kok di fathah, karena menduduki mustaghafu bihinya ya, mustaghafu bihinya itu menduduki posisi dia itu seperti dhamir. Jelas ya kawan, jelas ini kan. Nah, yang kedua, yang kedua, kenapa sekarang mustaghafu bi dengan ka itu sama-sama mukhotobnya, ya kan? Ya enggak ya kawan, sama-sama kan dipanggilkan mukhotob dia kan, sama-sama dipanggilkan. Nah itu segi penyerupaan, kenapa mustaghafu bihi itu yunazil mangsilatab domir, karena keberadaannya laisa min kulli wuju, laisa min kulli wuju, tapi min ba'dil wuju, sama-sama mukhotobnya, ngerti? Sama-sama mukhotobnya, jelas? Iya. Iya, kan kita akan menyentuhkan tadi kan karena bersama dengan domir kan, jadi kan dia kan di fathah. Anak kan memakai dua fakro. Fakro pertama, karena lam itu kalau bersama dengan domir kan umum, kan di fathah kan. Ya apa enggak? Hah? Anak hanya itu saja. Fakro kedua, baru fakro kedua dihapus. Fakro kedua. Jadi masuk asli ini. Asli ini masuk karena apa? Karena kita tadi hanya menerangkan pakai lam sama hum. Yang lam ini asalnya apa? Huruf jer kan li, karena kesamu sama domir maka di fathana terangkan itu tadi. Jadi enggak masuk dalam pembahasan ketika pada fasal yang kedua. Baik, jadi tadi tulis si contoh ya lallahi, aku ikuti paham ya lallahi lil muslimin. Sengketin dulu kono. Sengketin dulu kono. Lil muslimin. Ah, sekarang di sini kan. Sekarang pembahasan kita masalah ini ya. Ini kan jar majrur ya kan kawan? Iya enggak, ini jar enggak? Ini kan jar majrur lah. Jar majrur itu biasanya ada muta'alifnya, iya enggak? Iya enggak kawan? Lah sekarang ini muta'alif dengan apa ini? Eh, jelas. Eh, kesini. Nanti paham. Anwar. Kita ini lihat. Wahia, apa wahia? Mustaghafu bihnya kosin, ini kosin yo. Kembali domir-domir ini kosin. Wahia dan mustaghafu bihnya muta'alliqatun, apa muta'alliq? Hah? Bermuta'alliq dengan ya aina ya. Ya pertama. Jadi iki muta'alliqun dengan ya. Ini ada pengecualian. Ada muta'alliq dengan huruf itu ada. Wa asla muta'alliq apa dengan fi'il? Ya kan, nah, muta'alliq dengan fi'il biasa nih. Tapi iki muta'alliq dengan ya. Ingda Ibnu Juni. Ibnu Juni iki. Kenapa kok muta'alliq dengan ya? Lihat lima fiha min makna fi'il. Karena ya di sini memiliki makna mana fi'il. Apa nafi'il? Apa sih mana fi'il? Ada u atau una di. Karena dia nidak kan panggilan kan? Eh, sama saja dengan ya, ya ada Allah. Aku berdoa kepada Allah. Jadi muta'alliq itu tentang hukum asalnya kepada fi'il. Cuma di sini kenapa kok boleh muta'alliqun dengan ya? Karena ya di sini mengandung apa? Mengandung makna fi'il. Mengandung makna fi'il apa ya kawan anak? Yaitu jelas. Wis. Nah. Wa inda ibni sabiq. Ewa inda ibni sa'ir wabni usfur bil fi'lil makhdub. Pendapat yang kedua, ibnu sa'ir dan ibnu usfur ini muta'aliknya dengan fi'il yang dibuang. Mana fi'il yang dibuang? Langsung kembali ke adu'unya, enggak usah ya, enggak usah ke ya. Hari ya lallahi muta'alikun dengan apa yang dimajurur? Bifi'lin makhdhub. Takdirnya apa? Ada'u atau unadi atau nadaitu. Ngerti? Jelas? Enggak usah pakai ya. Intinya apa ya kawan? Aslinya podo pula. Podo asli ini. Cuma iki langsung ke huruf dan ada yang langsung ke fi'il. Wayung sabudalik dan ini disebut. Nah, aina ini, ini itu maksudnya apa? Yaitu dengan fi'il yang dibuang. Hadalika itu kembali ke fi'il yang dibuang. Ini dinisbatkan kepada Imam Sibawai Syekhun Nahwi. Syekhnya Nahwu adalah Sibawai. Syekhnya Nahwu adalah Sibawai. Wa qala Ibnu Quruf, berkata Ibnu Quruf, hiya zaida, aina ya zaida, aina ya zaida, iki zaida iki zaida saja, fala tata'allaqu bi syai, maka tidak ada taluknya dengan apa-apa, karena ini zaida mustaghafu bi itu zaida, maka tidak muta'alliq, enggak punya taluk, enggak punya muta'alliq. Perhatikan, wa dzikrul mustaghosi lahu, ingat, dan menyebutkan mustaghosila, ingat, ana mustaghosila lil muslimin ba'dahu, setelahnya ana ba'dahu, setelah apa? Mustaghosu bihi majruran bila min maksura, dijerkan dengan lam, maksudnya dengan jerkan lam maksura ini dijerkan dengan lam maksurah. Baik, wa ya harfu daiman ala asal. Ini daiman. Daiman mustaghafu lahu. Ingat ya, daiman mustaghafu lahu itu dijerkan dengan lam lamul jer di kasrah. Jelas, itu aslan. Wa ya harfu ta'ayna harfu ta'lil zat li harfu ta'lil wa ta'allukuha bi fi'lin makhdhub. Aina wa ta'allukuha, dan dia ini muta'alliq, sekarang bahasa ini kan ya, muta'alliq dengan fi'il ma aina makhdhub, yaitu ada'u, ada'uka wa takdiru ada'uka li kadza. Jadi ikhwan, lil muslimin jar majrur muta'alliq dengan apa? Dengan fi'il yang dibuang. Aina yang dibuang, yaitu ditakdirkan ada uka, saya berdoa memanggil engkau ya Allah li, sebabnya kada wa kada wa kada. Wadhalika kaqawli Umar, ini seperti perkataan Umar, ya lallahi lil muslimin ay bi fathil lamil ula. Aina dalam lallahi wa kasri tsaniyah titik, nah gini. Wis, sekarang bab baru. Cerita ini bab baru nih. Ditulisi. Iki lil muslimine atau apa namanya? Lil muslimine digosok sik, gosok-gosok. Sekarang tambahi ya lallahi wa ya ar-rahman wa ya ar-rahman atau ikhwan saya ikut gosok aja ini, ganti sama enak lah ya ar-rahman, gosok juga ya sabopo ya la zaidin wa ya aliyin tok tok ini waya kasih alam la aliyin. Ais itu bisa menuai. Wa idza atafta alayhi mustaghasan akhar, apabila kamu atafkan kepadanya mustaghas yang lainnya. Seperti apa? Mana? Ini ente atafkan mustaghas, mustaghas yang lainnya apa? Ya Ali ya, ya la aliin kepada siapa? La Zaid fi hukumi. Sekarang hukum ada maksudnya sekarang. Tadi kan enggak ada hukumnya toh? Karena mustaghas bihi langsung. Sekarang hukum ada atasnya. Fa in a'adta ya. Kalau ente ulangi ya kayak gini ya sayanya. Ente ulangi ya kan? Nah. Ma'al ma'tuf bersama ma'tuf. Ini ma'tuf. Fatah salam. Ente fat salamnya. Ya jelas, ente fat salam. La aliyin. Qala syair, ya la qaumi. Wa ya la amsali qaumi. Di sini apa dibaca apa? Am sal. Lamnya di fathah. Maksud kepada apa? La qaumi. Karena ada ya-nya. Wa illam tu'id ya, jika engkau enggak ulangi ya. Artinya ya-nya ini enggak ada. Kasarta, kasarta, eh, kasarta, kamu kan kasrokan, kasarta lamal maktuf, kamu kasrokan lamal ini, inilahnya kan dapat hak, ente ganti kan, kasrok. Takauli ya begika na'a ba'idud dari muqtaribun, yasuf lal kuhuli wali syubbani, ente baca wali, kenapa karena enggak ada ya? Ya-nya, karena enggak ada ya-nya. Lain kalau ada ya-nya inti fathah. Kalau enggak ada ya-nya, maka inti ke inti kas kasroh. Walil mustaghafi bihi, sekarang baru. Bab mustaghafi sekarang. Walil mustaghafi bihi istimalani akharan, memiliki dua pemakaian yang lain. Ahadwa antul ki antul hiqa akhirahu alifan wala talhaquhu hina idzin alam min awalihi. Kamu masukkan pada akhirnya alif dan kamu tidak masukkan lagi lam di awalnya. Ditulis, ditulis. Zaid ya. Ah. Ya tidak. Kok jadi fathah asfaka di amat fathah wae. Ya ya zi ya online. Iya. Ah ini. Kasih alif. Kasih alif. Ah ini. Di sini antum kasih alif ya. Kalau ente kasih alif, lamnya ente bu buah. Ya. Ini juga sama aja mustaghatha. Ini mustaghatsu bihi. Ini pemakaian yang pertama. Jadi hamzah ini, alif ini pengganti daripada lam. Gak boleh dua-duanya. Ini tambah la yazida kaole. Kenapa? Karena gak faedahnya apa? Gak mungkin ketemu apa? Yang mengganti dan yang diganti. Ditulis. Hadzal alif allati yuktamu biha al-mustaghas iwadun anilam. Wa min ajli hadha, la yajuz ay yujma' bainal iwad wal mu'awwad biha. Bolehnya apa enggak boleh terkumpul adalah Ya, jual mu'awwal biha. Naam. Wadhalika ka qawlihi Yusuf dan tulis ya yazida li amilin naila izzi wanginan ba'da faqatin wa hawan. Di sini mana syaratnya, kawan? Ya yazid ya. Wasani alla tudkhila alaihi la min awwalihi wala tulhiqahul alif min akhirihi. Pemakaian yang kedua. Apa? Apa nanya? Wasan yang kedua, alla tudkhila. Kamu tidak masukkan alai atasnya lam min awalihi. Ini qon lami. Wala tulhiqahu al alif dan ente enggak masukkan alif pada akhirnya piye ta iki? Ini mustaghafu bihi. Enggak ada lamnya dan enggak ada apa? Enggak ada alifnya. Wa hina idzin yajri alai hukmul munada. Maka di sini berjalanlah hukum munada. Fatakul ala dzalika ya zaidu li amrin bi dzammi zaid wa ya abdullah li zaid binasi adzab. Seperti biasa ya. Karena enggak ada alamnya dan enggak ada alif, alifnya. Baik insyaallah sampai di sini dulu. Besok nanti insyaallah. Apa itu? Ya. Enggak ada alamnya Muhammad. Mana Muhammad? Iya. Lihat apa ini? Mustaghafu lahu. Li a, anda punya li. Anda punya li amile. Ini enggak ada kaitannya Muhammad ya. Ini yang kaitannya Yazidah ini ada alifnya kan? Iya. Anda kan punya irab situ kan ada irabnya kan? Enggak ada irabnya ini. Nah, ada kan? Ya, usul ada. Usul ada, berarti kalau saya terang. Apa itu? Yuktam. Di akhiri. Yang diletakkan di akhir. Yuktam. Yuktam. Kok yuktam? Anu terus apa? Yuktam. Yuktam. Wantai sama di sini, insyaAllah. Subhanakallah muhammadik. Sadu'ala ilham. Sadu'ala ilham. Sadu'ala ilham. Ini.